Buat Farid Songgo Langit, selamat siang teman-teman dari Songgo Langit. Biar terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya Bapak Jumur Sukodono. Spesial Bapak Teresa Boswen, buat anak Adel, thank you ya. Dennis Benteng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Tidak habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Johan. Mas Bejo, minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Rambut panjangmu. Johan-Johan temannya minta tolong teman yang itu. Kita nih.